الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنا في الدين أعزني الله وإياكم Insyaallah taala kita kembali sebagaimana biasa pada malam Senin kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudhatul Anwar fi siratin nabiyil mukhtar karya Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan Umratul Hudaybiyah. Mana yang terakhir? Sudah yang itu. Paling terakhir apa? Hah? Enggak, yang terakhir, paling terakhir. Itu judulnya. Selesai. Hah? Sampai akhirnya mana? Ini. Ini. Nah, ini sampai si apa Nu'aym bin Mas'ud itu ketika berbicara dengan Rasul, dia memegangi jenggot Rasulullah SAW. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah memukulnya dengan sarung pedangnya. Lalu dijawab oleh Nu'aym bin Mas'ud bahwasanya dia ini Al-Mughirah bin Syu'bah dulu pernah membunuh satu kaum dan mengambil harta-harta mereka, kemudian datang, kemudian masuk ke dalam Islam. Dan Rasulullah cuma menerima Islamnya, tidak menerima perbuatannya membunuh dan juga mengambil harta mereka. Dan ini diurusi oleh Nu'aym bin Mas'ud. Terakhir, 6. Nah, ingat yang terakhir bahwasanya kita bawakan faedah bahwasanya masa lalu yang suram, yang kelam, itu terkadang masih berpengaruh ketika seorang telah bertaubat, telah memperbaiki dirinya. Kadang masih disinggung-singgung sama orang lain. Terkhusus akan disinggung biasanya kalau ada permasalahan. Kalau ada perselisihan, kalau ada permasalahan kita dengan seseorang, masa lalu kita yang jelek, yang kelam, yang suram, terkadang disinggung, diungkit-ungkit kembali, padahal mungkin kitanya telah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, tapi begitulah orang-orang yang bertikai. Begitulah orang-orang yang berselisih, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia berupaya biasanya dengan sekuat tenaga dia akan mencari titik lemah lawan selisihnya, sampai pun harus apa mengungkit-ungkit masa lalu. Padahal nam tidak selayaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk diungkit masa lalu seseorang ketika tentunya dia telah benar-benar berubah, telah benar-benar bertaubat kepada Allah dan telah benar-benar memperbaiki dirinya. Nah, orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang termasuk ciri-ciri orang-orang haddadiyah, musafiqah dan yang semisalnya, mengungkit-ungkit apa masa lalu dalam keadaan apa pelakunya telah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ra'a Urwah ta'zim as-sahabah lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi melihat para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a, maka tatkala dia pulang, qala li Quraisyin, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ai qaum, wahai kaum, laqad wufittu 'alal muluk, sungguh aku pernah menjadi utusan kepada para raja, sungguh aku pernah diutus kepada para raja, 'ala Kisra wa Kaisar wa Najasyi. Aku pernah diutus sebagai utusan kepada Raja Kisra, Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, dan juga Najasyi, Raja Habasyah. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nu'aim bin Mas'ud ini memang ahli dalam masalah ini. Nah, dalam masalah utusan, bernegosiasi dan yang semisalnya, dia memang apa pandai. Buktinya ternyata selain dia diutus oleh orang Quraisy menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga pernah diutus untuk menemui Raja Kisra, Raja Kaisar dan juga Raja Najasyi. Maka kata Nu'aim, wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja pun. Aku belum pernah melihat seorang raja yang dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya seperti pengikut-pengikut Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, kata Nu'am bin Mas'ud, tidaklah dia meludah, tidaklah dia meludah kecuali ludahnya itu jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka, diperebutkan ludahnya. Fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Kemudian yang mendapatkan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telapak tangannya, dia usapkan ke wajahnya dan juga ke kulitnya. Berebut. Naam, untuk mendapatkan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Dan jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, mereka bersegera memenuhi, menyambut perintahnya. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna 'ala wudhu'ihi. Dan jika dia berwudu, hampir-hampir mereka berperang, saling membunuh dikarenakan memperebutkan bekas wudunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu, kalau wudu, wawnya di dhammah maknanya berwudu. Tapi kalau wudu maknanya air yang dipakai untuk berwudu, airnya. Air wudu disebut dengan wudu, wawnya di fathah. Kalau wawnya di dhammah maka proses berwudu. Nah ini yang diperebutkan sampai saling bertikai itu bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang disebutkan oleh para ulama, beda antara wudu wawnya di fathah dengan wawnya di dhammah. Kalau di dhammah maknanya berwudu, kalau di fathah wudu maknanya air, airnya. Air wudu. Maka kalau orang mengatakan mau ngambil air wudu, benar apa salah? Air. Kalau dimaksud air untuk berwudu, na'am. Kalau dimaksud airnya itu, maka wudu. Wa idza takallama khafadhu aswatahum 'indah. Dan jika dia berbicara, mereka para sahabatnya menundukkan suara-suara mereka di sisinya. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazara ta'dhiman lahu. Dan mereka tidak ada yang memandang dengan pandangan tajam. Tidak ada yang memandang kepada beliau dengan pandangan yang tajam, dikarenakan segan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perlakuan bagaimana para sahabat Nabi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan hatta pada Kisra, hatta pada Kaisar dan yang lain yang lainnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini perkara-perkara yang disebutkan di sini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan adalah khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang umum, secara umum itu boleh dilakukan kepada seorang guru, kepada kiainya, kalau bahasa orang awam kiai, kepada gurunya, kepada ustadznya, seperti apa? Misal jika sang ustadz ketika sang guru berbicara, mereka tidak mengeraskan suara di depan gurunya dalam rangka menghormati, begitu juga tidak memandang tajam kepada gurunya, itu juga dilakukan oleh para salaf kepada guru-guru mereka. Nah, bahkan para salaf mereka membuka buku-buku mereka itu sampai enggak kedengaran ketika membuka lembaran-lembaran, sebagaimana disebutkan ketika mereka belajar kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala, mereka enggak berani membuka buku-buku lembaran-lembaran itu dengan bersuara karena segan kepada Al-Imam Malik. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma pada perkara-perkara yang seperti ludah itu diperebutkan, itu tidak layak bagi seorang guru, tidak layak diberlakukan bagi seorang guru, bagi seorang kiai dan yang semisalnya. Tidak layak ketika dia meludah berebut murid-muridnya mengambil ludahnya, kemudian diusapkan ke wajah dan juga badannya. Begitu pula bekas wudunya, naam, tidak layak para santrinya, para murid-muridnya berebut bekas wudu. Dalam artian berebut karena cari barokah, tidak diperbolehkan. Itu kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pihak yang mengamalkan ini kepada guru-guru mereka. Nah, semacam orang-orang sufi yang ekstrim, begitu juga semacam orang-orang syiah yang sampai berlebihan dalam menyikapi gurunya, bukan sekedar ludahnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang tidak sempat jatuh ke tanah, akan tetapi kotorannya enggak sempat jatuh ke tanah, diperebutkan, diusapkan ke muka dan juga wajah-wajah badan-badan mereka, waliyazabilah. Nah, ada lagi tai kebo enggak sempat jatuh ke tanah, diperebutkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tai kerbau. Nah, ini namanya salah dalam mencari tabar. Kalau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludahnya na'am barokah, begitu juga keringatnya wangi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga bekas wudunya, tapi tidak sampai ekstrim. Hatta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak sampai memberlakukan ini pada kemaluan ataupun hajat ataupun kotoran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak sampai ke situ. Akan tetapi orang-orang yang ekstrim berlebihan dalam menyikapi gurunya, menghormati gurunya, sampai memperlakukan demikian. Waliyazabilah. Sehingga ini ada yang memang perkara-perkara yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diberlakukan oleh selain beliau, kepada beliau. Adapun yang lainnya semacam menundukkan suara, na'am, itu juga termasuk menghormati. Kalau kepada Rasulullah SAW memang ada nasnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Al-Hujurat. Waqad arada 'alaikum waqad urida 'alaikum khittatu rusydin faqbaluha, maka sungguh ditawarkan kepada kalian tawaran yang lurus, yang terbimbing, maka terimalah. Wa khilalal mufawadati tasallala fil laili ta'ifatun min syababi Quraisyin at-ta'isin. Di sela-sela perundingan ada, yakni di sela-sela sebelum terjadinya perundingan, menghadapi sebelum perundingan, ada sekelompok pemuda dari orang-orang Quraisy yang gegabah. Ada sekelompok dari pemuda-pemuda Quraisy yang ta'isin. Ta'is itu dari kata-kata ta'is, maknanya Orang yang melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Nah, ta'is, gegabah, atau mungkin nekat, bodoh tapi nekat. Nah, bodoh dia tapi nekat melakukan sesuatu, itu tois namanya. Mereka mengendap-endap di malam hari, menyelinap, tasallal itu masuk dengan mengendap-endap, menyelinap, tasallal di kegelapan malam. Sab'una aw thamanun, jumlah mereka 70 orang ataupun 80 orang. Fahabatu min jabalit tan'im ila mu'askaril muslimin, maka mereka ini 70 atau 80 orang ini turun dari gunung Tan'im menuju kemah-kemah kaum muslimin. Ila mu'askaril muslimin, kemah-kemah kaum muslimin. Wa aradu bidzalika, al-qada'ah ala muhawalatis sulh. Dan yang mereka inginkan dengan mengendap-endap tersebut adalah untuk menggagalkan al-qada'ah, upaya perdamaian, untuk menggagalkan upaya-upaya perdamaian. Lakinnal muslimin alqaw alaihimul qadda. Akan tetapi kaum muslimin bisa menangkap 80 orang ini. Mereka ditangkap oleh kaum muslimin. Thumma atlaqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa'afa anhum. Kemudian mereka ini dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimaafkan oleh beliau. Fakana lahu atharuhu ala ilqa'ir ru'bi fi qulubil quraisyin wa mailihim ila suluh. Maka hal tersebut memiliki pengaruh, yakni Rasul menangkap mereka kemudian melepaskan mereka. Itu memiliki pengaruh, yaitu menimbulkan, melemparkan rasa takut di hati-hati orang Quraisy dan membuat mereka condong untuk berdamai, mengadakan perdamaian. Wa kidzalika anzalallahu ta'ala qawlahu. Maka padahal itulah Allah menurunkan firman-Nya, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an azharakum 'alaihim. Dan dialah yang telah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Dan dialah yang telah menahan tangan-tangan mereka dari kalian. Dan tangan-tangan kalian dari mereka di tengah-tengah Mekkah. Di tengah-tengah kota Mekkah. Setelah Allah memenangkan kalian atas mereka. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah Utsman bin Affan rasulan ila Quraisyin wa bai'atur ridwan. Permasalahan diutusnya Utsman bin Affan kepada Quraisy. Diutusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada orang-orang Quraisy. Dan bai'atur ridwan. Bai'atur Ridwan. Wa hina idzin qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsala rasulin ila Quraisyin yu'akkidu lahum annahu ma jaa'a illa lil umrah. Dan ketika itulah Rasulullah SAW menetapkan, memutuskan, qarrara, dengan kata-kata yang berulang, qarrara, sering. Beliau memutuskan atau menetapkan untuk mengutus seorang utusan kepada orang-orang Quraisy dalam rangka menekankan kepada mereka bahwasanya beliau tidak datang kecuali untuk umrah, bukan untuk berperang. Padahal sebelumnya telah datang beberapa orang utusan dari orang-orang Quraisy. Ada berapa? Ada tiga orang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang diutus bergantian oleh orang-orang Quraisy Untuk menguatkannya Rasulullah mengutus utusan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Awalnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awal yang diutus adalah Umar. Tetapi Umar meminta uzur. Naam, meminta uzur. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman. Fa arsala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Rasulullah pun mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dzunnurain. Wa amarahu aidan ay ya'tiyal mustad'afina minal mu'minina wal mu'minati bi Makkah. Dan beliau pun memerintahkan juga kepada Utsman untuk mendatangi orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin dan kaum mukminat di Mekah, yakni orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam di Mekah, baik laki-laki maupun perempuan, minta, yakni orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam suratul Nisa, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah yang mereka tidak bisa berhijrah. Belum mampu berhijrah, selainnya bisa berhijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang lemah ini mustad'afin enggak mampu hijrah, ditahan oleh orang-orang Quraisy, tertahan ataupun juga dari keluarga-keluarga mereka. Maka Rasulullah memerintahkan Utsman untuk mendatangi mereka. Dalam rangka apa? Fayubashiruhum biqurbil fathi, maka beliau pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang lemah ini dengan dekatnya kemenangan, telah dekatnya kemenangan. Wa annallaha mulhiru dinih, dan Allah akan menampakkan agamanya, dan bahwasanya Allah akan menampakkan agamanya. Hatta la yastakhfi fi Makkata ahadun bil iman, sampai tidak ada seorang pun di Mekkah yang menyembunyikan keimanan. Wa dakhala Utsman radhiyallahu anhu fi Makkah, dan Utsman masuk radhiyallahu anhu masuk ke Mekkah, fi jiwari Aban bin Sa'id al-Umawi, di bawah jaminan keamanan dari Aban bin Sa'id al-Umawi. Jiwar maknanya apa? Jaminan keamanan. Faballagha ar-risalata, maka dia pun menyampaikan surat kepada orang-orang Quraisy. Wa'aradu 'alaihi an yatufa bil bait, dan orang-orang Quraisy pun menawarkan kepada Utsman untuk tawaf di Ka'bah. Silakan tawaf di Ka'bah. Fa'aba an yatufa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamnu'un. Maka Utsman pun enggan untuk tawaf sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang, enggak bisa tawaf. Wa habasat Quraisyun Utsman radhiyallahu anhu, dan orang-orang Quraisy pun ketika itu menahan Utsman. Wa la'allahum, dan sepertinya mereka aradu, menginginkan, an yatasyawaru fi ma bainahum, untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu sesama mereka. Thumma yursiluhu ma al-jawab, kemudian mereka melepaskan Utsman disertai dengan jawaban hasil musyawarah mereka. Wa syaa'a bainal muslimin annahu qutil, dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya beliau terbunuh atau beliau telah dibunuh. Yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, beliau dibunuh. Wa qatrul rasul, dan membunuh utusan itu yakni i'lana anil harb. Membunuh utusan itu adalah berarti maksudnya pengumuman peperangan. Enggak ada lagi perdamaian ketika utusan dibunuh. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, qala la nabrahu hatta nunajizal qaum wada'an nas wa huwa tahta syajaratin. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, kita akan terus menerus sampai kita bertamu berlawanan dengan orang-orang itu, sampai kita bertempur dengan mereka. Dan Rasulullah pun memanggil manusia dalam keadaan beliau berada di bawah sebuah pohon, an yubayi'uhu 'alal qital, supaya mereka membaiat beliau, berjanji setia untuk berperang. Karena apa? Sekali lagi, pembunuhan terhadap utusan itu pengumuman peperangan. Fatharan nasu ilaihi, maka manusia pun bersegera meloncat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wabayauhu bihamasin alal maut, dan mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat baiat untuk siap mati. Luar biasa ya fana fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa memang tidak ada bandingnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dibandingkan orang-orang yang setelahnya. Mereka siap mati di dalam membela agama ini. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Diajak berbaiat, langsung mereka segera berbaiat dengan semangat, siap mati. Wa ala alla yafirru, dan berbaiat untuk tidak lari. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda yadayhi bil ukhra, maka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil salah satu dari tangannya dan ditaruh di atas tangan yang lainnya. Wa qala hadhihi an Utsman, ini dari Utsman. Walamma intahatil bai'atu jaa Utsman radhiyallahu anhu, dan tatkala baiat telah selesai, ternyata Utsman datang. Utsman datang dalam keadaan mereka telah semangat siap mati. Naam, siap untuk tidak lari bertempur dengan orang-orang Quraisy dalam rangka membela Utsman yang telah dibunuh. Ternyata Utsman datang. Wa anzalallahu fi fadli hadhil bai'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tentang keutamaan baiat ini. Allah mengatakan dalam suratul Fath, laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta syajara. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mu'minin yang mereka membaiat engkau di bawah pohon. Wa min huna summiyat hadhil bai'atu bai'at ar-ridwan, dan dari sinilah, dari ayat inilah, naam, bai'at ini disebut dengan bai'atur ridwan, bai'at yang mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai faedah ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, di zaman Umar radhiyallahu anhu, naam, ketika Umar dalam perjalanan mereka melewati pohon yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang-orang yang menuju pohon tersebut dalam rangka sholat di sana dan yang semisalnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Umar mengatakan, mau kemana mereka? Maka dikatakan mereka menuju pohon yang di situ para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar ketika itu memerintahkan untuk menebang pohon pohon tersebut. Naam, Umar memerintahkan untuk menebang pohon tempat mereka berbaiat. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, penjagaan ataupun kekhawatiran Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada rakyatnya terjatuh dalam kesyirikan. Kata Umar, kalau kalian datang waktu sholat, maka sholatlah di mana saja kalian apa? Tiba waktu sholat, jangan sengaja menuju tempat tertentu, apalagi menuju tempat bekas tempat para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang menyebabkan banyaknya terjadi kesyirikan adalah apa? Terlalu berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh dan terlalu berlebihan dalam menyikapi peninggalan-peninggalan bekas-bekas sejarahnya orang-orang soleh. Nah, bekas sejarahnya orang-orang soleh. Nah, kalau di zaman sekarang, kalau di Pulau Jawa itu bekasnya orang bertapa, tahu bekas orang bertapa ya? Ada dulu di, kalau kami pernah ke Bojonegoro kalau nggak salah, nah ada namanya kayangan api, tahu kayangan api ya? Di apinya subhanallah nggak mati-mati, bukan dihidupkan, memang ada api terus, luar biasa ya. Ikhwanul Fidin rahimani wa rahimakum, dengan kekuasaan Allah. Bukan dinyalakan, jadi semacam kayak gundukan gitu, gundukan terus ada batu-batu sekelilingnya, ada apinya terus, nggak ada apa-apa kan, ada apinya terus. Nah, sehingga jadi wisata kayangan api. Nah, di situ ada sebuah pohon, ada beberapa pohon disebutkan ini si fulan dulu bersemedi di sini dalam keadaan terbalik gantung dan seterusnya, sehingga dijadikan apa, petilasan namanya, petilasan ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Enggak ada apa-apanya bekas-bekas yang demikian ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah, ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagai faedah menunjukkan apa, hati-hati dengan yang demikian, terlalu berlebihan dalam menyikapi peninggalan-peninggalan atau bekas-bekas sejarah orang-orang soleh. Nah, sama seperti apa? Kalau zaman dahulu, nah, orang-orang menyikapi tempat di mana Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun. Nah, kita tahu dalam Suratul Kahfi, Allah menceritakan tentang beberapa orang pemuda yang terkurung, yang mereka beristirahat di gua dan tertidur selama 309 tahun. Maka ketika diketahui oleh orang-orang dan raja ketika itu, dia langsung membangun tempat di mana Ashabul Kahfi itu bermalam, dibangun sebuah masjid sebagaimana Allah sebutkan dalam Suratul Kahfi. Maka inilah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab kesyirikan dari awal dahulu sampai zaman sekarang adalah berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh dan berlebih-lebihan dalam menyikapi peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Indonesia ini keris peninggalan, ini pedang peninggalan dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir begitu pula, ayat ini tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan apa? Partai tertentu. Karena ada orang-orang yang mengajak memilih partai dengan apa? Membawakan ayat ini. Nah, ketika partainya misalnya ada gambar pohonnya, mereka membawakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika dia membaiat engkau di bawah pohon. Maksudnya coblos pohon yang apa? Partai yang ada pohonnya. Lah, enggak ada hubungannya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sama ketika apa? Mengajak untuk memilih partai yang ada gambar bulan dan bintangnya, membawakan ayat wan najmi idza hawa dan seterusnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, diakal-akali, maka ini tidak ada hubungannya sama sekali. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka berhati-hati. Orang-orang yang menginginkan popularitas, menginginkan kekuasaan dengan membawakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.